Aman ya, Uk. Tenang, Tuan. Enggak, gue soalnya kalau mobil baru lain gue. Pokoknya ini, Tuan. Gue terus terang aja, oplet gue tinggalin. Yang tadi itu racun, Tuan. Hah? Racun yang tadi. Jelas. Sekarang baru madu. Ember rombeng. Duitnya bawa, Tuan. Ih, gue mana mau gak bawa duit. Ada duit. Iya, awas tasnya tuh. Pokoknya beres. Yang penting bagaimana? Sekarang orangnya kayak gimana? Orangnya itu, Tuan, ya. Lebih gak sama dia? Udah jauh deh. Berkonya. Nah, pokoknya itu belum disenggol, jauh udah bunyi. Tet. Bo, sensitif bener ya? Iya. Asik tuh. Oh, Tuan. Mau dong, mau. Nanti dulu. Iya. Nih dengar, Tuan. Hah? Orangnya itu. Iya. Rambutnya pendek. Pendek. Hitam. Lu tukang becak kali ini. Udah pendek-pendek begitu, gue gak ngeliat ini. Model sekarang. Oh, pengrok-rok. Pengrok. Iya, gitu. Alisnya. Kecil panjang. Kayak bulan sabit, Tuan. Asik. Bulan sabit. Iya, matanya menyala. Matanya menyala, Tuan. Baru ganti kali. Maksudnya, yeah. Cahayanya ada gitu. Pokoknya sudah menarik. Menarik. Asik tuh, Uk. Bener, Uk. Lu pinter, Uk. Hidungnya. Gajinya besok naik 5 juta. Lu deh, ganti deh yang kerja di kantor. Gua pembantu deh. Gajinya segitu. Ya, Tuan, itu aja marah. Ya, bukan. Naiknya dikit-dikit aja dong. Ya, naiknya masa cuma 2 perak. Praktis banget 5 juta. Nah, gua aja gak segitu. Gak apa-apa, Tuan. Ya, terus gimana? Hah? Terus gimana? Hidupnya. Hidungnya mesti kerapok. Pikirannya jelek aja kan. Kenapa? Ini mancung gak? Hidungnya mancung. Kecil. Gede. Kecil, gede. Enggak, gorong-gorong. Model baru. Oh, begitu. Tipinya mayar-mayar. Mayar-mayar apaan sih? Lu tahu aja gue heran. Mayar-mayar gak tahu. Gue gak tahu, bening itu bening. Ah, Tuan tolol. Sapi lu, bilang gua tolol. Masa mayar-mayar aja gak tahu? Ya pokoknya bagus deh. Udah pokoknya mayar-mayar. Mayar-mayar. Pipinya? Itu pipi tadi yang mayar-mayar. Lu lupa lu. Iya kan ini dari pipi. Iya. Pipinya? Iya. Mayar-mayar. Udah dua lu gua bilang. Gua tunggu aja nih ketiganya apa nih. Mulut. Mulutnya. Mesti doyan nasi tuh. Udah. Mulutnya? Gue gak jadi nih, Uk, nih. Bibirnya, Tuan. Ini kan bibirnya. Bibirnya, Uk. Kalau kita melihat wanita, itu harus kita lihat bibirnya. Dari segi bentuk bibir. Panjang, segi 4, lingkar, segi 3. Wah, kue gemblong, mah, Uk. Yang bener dong, Uk. Iya, maksudnya bentuknya, Tuan. Aduh, Uk. Kalau dia segi 3 tipis, aduh. Uk. Itu pasti segi 3 pengaman. Hah? Oke, oplet mogok. Yang benar loh, yang serius, tipis, Tuan. Sekarang gini aja, besok gimana? Serius? Di mana rumah? Bodi, sebentar bodinya. Aku bawain ke rumahnya. Bodinya. Aduh, pinggangnya kecil, pinggulnya besar. Gimana, Tuan? Gimana, Tuan? Aku belum apa-apa, Pinggangnya kecil. Pinggul besar. Pinggulnya besar. Kakinya kecil. Kecil sekali, Enggak, sedang. Orang bilang, gunting padi. Gunting padi? Bahagialah aku, Aduh, Tuan. Sekarang berangkat, Ke mana, Tuan? Setan! Ngomong udah muluk-muluk, pasti nanya kemana. Gak usah berangkat. Ini dia tempat kosnya. Oh, yang ini? Iya! Aduh, kita ngomong begitu berarti dia gak dengar dong. Tidak. Hah? Tidak. Apa dia tuli sekali? Si Uu yang benar aja, Uu. Si Tuan. Alah, si Tuan. Uu, benar deh. Mungkin apa, Tuan? Mumpung apa, Tuan? Alah, terus terang aja, Tuan. Oplet kan ke Surabaya. Makanya oplet ke Surabaya, mogok di tengah jalan. Aduh. Kan enak. Sebentar gue pengen ngulet dulu. Bentar ya, Tuan ya. Maaf. Anda siapa? Ah, maaf ya, saya habis mandi, bukan pakai handuk aja. Pakai handuk buat. Handuknya yang enak diseret sama kecoa. Gue pengen jadi handuk. Maaf mas ya, sopan nggak sekiranya kalau saya pakai handuk begini mas? Ya, sopan sekali. Tidak. 5 juta jadi lu naik lu. 10. Naik lagi deh. Belum tentu udah naik aja lu. Handuknya mahal tuan. Iya bener. Mas sebentar mas ya, tunggu sebentar, saya mau ganti baju dulu mas ya. Gak usah. Lu tau gak? Kenapa? Kalau aku jadi kapal terbang yang tinggi sekali. Begitu tinggi, aku tidak gas lagi. Melayang-layang. Melayang-layang, mesti pecah dah. Kan melayang ya? Kan ganti baju. Sangat gagal. Aduh, ya. Aku beli melihat dia pakai anduk saja sudah segitu. Apalagi kalau dia pakai kain dibungkus. Ya terus aja lu mah jelek aja sih. Jangan dibungkus dong, dirapikan gitu. Ya kan kayak orang dibungkus. Kan aku lihat nanti garis-garis yang kira-kiranya ya bagaimanalah kalau dia pakai kain pasti cantik nih orang nih. Namanya sih sampah sih. Sampah. Namanya aku mau nanya ya. Iya, tanya tuan. Tanya. Siapa menanya? Jangan grogi tuan. Aku kalau langsung tunjukkan. Aku laki-laki yang kira-kiranya bisa menghadapimu. Tapi siapa sih mananya? Bukan begitu. Caranya bukan begitu tuan. Apa sih? Aku seorang laki-laki. Bolehkah aku berkenalan dengan seorang gadis? Siapa nana-nana-nana? Siapa nana-nana dong? Siapa namanya gitu? Iya. Maaf mas ya. Ya. Ada perlu datang ke sini. Aku seorang gadis. Salah. Aku seorang laki. Iya. Aku seorang pria. Iya. Pria idaman. Iya. Idaman pria. Ngomong aja sendiri. maaf. Mengganggu sedikit mungkin. Mau perlu sama saya? Mau ketemu sama saya? Ada perlu sama saya? Mau ketemu sama saya? Pengen jumpa sama saya? Aku kebagian ngomong juga nih, aku neraka terus. Ini lebih dari oplet kelihatannya. Ini namanya menandakan wanita kreatif. Iya. Ayo hadapi. Ada perlu? Iya betul. Tujuan ke sini? Dari rumah saja tadi mas? Tidak, dari hutan. Non? Mas? Ya? Boleh saya tahu nama Anda dan apa keperluan Anda datang ke sini? Iya. Gak apa-apa kan ya kalau saya tanya? Tidak. Jadi saya gak mengganggu mas ya? Tidak sama sekali. Jadi pertanyaan saya tidak merepotkan mas? Tidak juga. Mas bisa menjawab semua pertanyaan saya? Kalau bisa. Tidak. Dek. Mas mau makan? Tidak. Jangan kamu yang ngomong setan. Dek. Ya? Aku datang ke sini sama... Ada perlu? Iya. Nama siapa, mas? Saya boleh tahu dong, mas. Orang keren begini. Aduh, saya nggak pernah deh ketemu. Seumur-umur, saya nggak pernah ketemu laki-laki yang keren potongannya seperti mas ini. Siapa namanya, mas? Aku ini... Tidak. Kau kuturunkan 5 juta! Belajar. Mas, ngadep ke sini dong. Masa wajah ganteng-ganteng mesti ngadep ke sana sih? Kan tak boleh lihat kan? Aku perasaanku. Buat tangan kiriku yang mana, Masih tetap, Tuan. Iya. Nan? Aduh, saya gemeter semua loh, Mas. Gak pernah ketemu sama cowok cakep, jadi aduh merinding semua deh saya, Mas. Bagaimana perasaan Mas setelah ketemu saya? Sama aku juga. Aku juga rasanya jantungku berdetak keras sekali. Emangnya Mas belum pernah pacaran sama cewek? Belum pernah Mas ya? Belum pernah punya cewek. Aku masih sendiri. Tanya aja ini anak kambing. Sama ini teman saya, wakil saya, tanya aja. Saya direkturnya. Terus aja lu ngomong direktur deh. Mau saya kasih tahu. Iya aja bilang direktur. Ya ini teman saya sejawat gitu. Direktur. Kamu punya perusahaan Mas ya? Ya dia tidak, aku sendiri yang punya perusahaan. Kamu tidak kan? Ya kamu tidak. Aku yang punya perusahaan. Kamu sendiri di sini ya? Iya saya sendirian. Saya selalu kesepian loh Mas. Saya belum pernah punya pacar. Saya masih single. Aku mau meramaikan. Aku juga. Aku juga. Nanggap bioskop aja. Gimana sih ngomongnya, Om? Tuan, ini namanya baru madu. Mas? Ternyata ini madu. Mas? Iya, madu. Madu. Siapa sih nama kamu? Nama saya Susi. Oh, idaman maduku Susi. Aku datang kemari dengan hati yang benar-benar ingin bertemu dengan kamu. Mas? Ya? Kita ngomong secara dewasa aja, Mas, ya? Kalau aku masih kecil, baca aku tidak sampai ke sini. Tuan, enak kan ngomong secara anak kecil. Kan digendong. Alah, iya ya. Begitu digendong sampai asik. Aku memang masih kecil kok. Gendong. Asik dong. Enggak, aku sungguh deh. Aku begitu dapat kabar dari temanku ini. Direktur, Raden. Direktur. Ya, direktur UU Kucar Kacir. Aku semangat dengan gairah hatiku sendiri datang ke ternyata kau jelas betul-betul meyakinkan dan cantik sekali. Masa? Saya jelek loh Mas. Susi . Saya jelek loh. Cantik cantik deh. Jelek Mas. Susi kayaknya mulus . Susi. Iya. Mas. Sih ngomong ya. Nggak tahu deh. Angin apa gitu yang bawa hati Susi tiba-tiba terus langsung jadi cinta. Kemungkinan angin barat nih. Dapat ikan dong. Iya, pelayan-pelayan susah dapat ikan. Padahal Susi paling susah loh ketemu cowok-cowok cakep juga nggak bisa langsung jatuh cinta. Nggak tahu deh ketemu Mas Jojo langsung deh jatuh cinta. Nggak tahu ya, mungkin kita udah jodoh kali. Kenapa gue jadi begini ya? Nggak tahu deh. Mungkin sama-sama kita semangat Susi. Ada kelebihan apa sih Mas? Nggak tahu gitu, kita mungkin debuntit atau enggak. Jadi kelebihan, gila bener. Maksudnya kelebihan itu. Suci, kayaknya nggak lucu ya kalau seorang wanita tuh ngayu laki-laki nggak lucu Mas ya. Ya. Tapi nggak bisa deh, Susi nggak bisa memendam rasa cinta Susi. Bawaan hati. Diutarakan gitu sama Mas Jojo. Ya lebih baik belak-belakan lah, mungkin aku juga nggak tahu kalau sudah belak-belakan. Mas, Susi. Cakep sekali, kalungnya gede deh. Kok pakai kalung sih cowok? Aturnya dilempar aja ya. Mas? Nggak, asalnya gini aja. Kenang-kenangan dulu gitu dari orang tua. Sayang nggak sama Susi? Jelas. Pinjem dong kalungnya. Boleh. Susi pakai ya. Kasih. Dia pinjem kalung. Kasih. Abis kalung dia pinjem lehernya. Mesti deh. Ya? Kasih. Daripada kalung lehernya aja, Sus. Jangan dong. Sayang nggak sih sama Susi? Masa pinjem kalung ditanya nggak dikasih? Tuhan, sumpah. Demi, benar. Aku akan berikan segala-galanya. Terima kasih Mas ya. Kau pernah tahu toko yang paling mahal toko emas di mana? Di mana Mas? Aku juga nggak tahu. Aku pikir Mas Jojon yang punya toko emas. Pokoknya soal itu gampang lah. Aku bawa uang sekedar 5 juta nih. Ya dititip aja sih. Ini nggak mata duitan kok Mas? Tapi duit mataan. Tuan, kalau kita mau beli untuk dia, ini uang titip aja di sini. Tapi memang alangkah baik tujuan Anda itu sama dengan saya. Iya. Saya juga tidak mau memberikan, tapi aku mau titip saja. Iya, dia kan orang baik-baik. Begini, Susi. Iya. Aku titip dulu di sini. Apa itu? Titip tas ini. Tas. Oh, tas mau dititipkan Susi? Iya. Mas, mana? Enggak, aku mau keluar dulu sebentar. Jangan lama-lama dong, Mas. Susi. Rasa-rasanya udah enggak mau dia berpisah sama Mas Jojon. Susi. Sus, aku pergi dulu ya. Ini tasnya ditinggal. Tinggal dulu. Jadi percaya. Aku, masa sama wanita yang aku idam-idamkan Madu sebagai wanita sekarang yang kuidam-idamkan berarti aku sudah percaya segala-galanya. Terima kasih sekali. Susi. Mas. Ih, ketawanya ih. Melebar. Rasa-rasanya enggak pantas ya panggil nama-nama itu ya, yang agak itu dong. Apa sih? Yang lebih akrab lagi, yang gitu dong. Aku bisa nyebut yang, tapi ini tuyul pergi dulu. Pergi aja dulu. Enggak enak deh manggil-manggil nama yang gitu aja ya. Halo yang. Yang mana? Aku benar deh yang, soalnya aku percaya batinku tidak akan merubah dari apa yang keinginanmu dan keinginanku. Justru aku akan serahkan dulu di sini, titip dulu. Seandainya kamu mau pakai perlu-perlu, yang kecil-kecilan terserah. Seandainya yang mau perlu yang 1 juta, 2 juta silakan aja pakai dulu. Enggak, yang rekian, yang rekian aja tuan. Yang 25 perak. Maaf, ini topeng ikut aja nih. Bentar kenapa sih? Ya kan apa sih? Ya kawan saya. Kan gak berpendidikan kan lain sama mas Jojo. Memang gak berpendidikan sekali sih kamu. Masa recehan yang 25? Boleh. Sudah aja. Ini juga kalau gak saya. Terus aja deh. Dan kan aku mesti menyisihkan. Sudah aja. Ada si Bogem bagus deh. Belum aja. Pokoknya sudah. Begitulah Susi. Sayang. Ya. Kemana? Aku pergi dulu ya. Belum lama ya. Enggak. Ya. Baik yang ya. Minggir ya jalannya ya. Minggir. Nah kalau ke tengah juga mereka tidak akan menubruk. Paling aku payah digotong orang. Dasar bisa juga nih. Aku pergi dulu sebentar. Baik yang ya. Enggak. Aku mungkin ada urusan kantor-kantor sedikit yang keperluan. Aku pergi dulu. Halo, dah. Mas, mas. Diam, toke. Ayo, udah asik deh, jangan. Kenapa? Itu tadi dibilang. Mas, aku pengen bunuh kamu. Terus aja begitu. Pokoknya begini. Kenapa? Sekarang sukses segala-galanya. Itu saya bilang. Aku perlu. Hah? Dan kamu sering kontrol, ya? Pakai kalkulator? Enggak, maksudnya begini, kamu sering kontrol. Oh, lihat-lihat. Lihat-lihat dia, apa yang kiranya keperluan dia, bilang sama aku. Iya. Iya kan? Begitu aja, oke? Oke. Kan udah pergi. Kita kan udah ke kantor, udah balik lagi. Masa ditinggal gitu aja? Aku sebenarnya juga enggak tahan kalau aku diam lama di sana, lebih baik kita kembali lagi. Suruh aja urus anak buah. Yuk kita ke rumahnya lagi. Ya. Ya. Ya. Ya. Lu jangan ngeledek aja dong, kan aku mah. Ya, ini bongsang. Ini duku masih hijau. Yang Susi. Apa? Susi, hai, kok anak marmut? Diem dong. Apa masuk aja nih? Masuk aja. Susi, Susi, sayang, gitu dong. Yang, bobo ya? Mesti bobo. Tadi begadang kali ya. Susi, nggak ada sih, nggak. Ah, coba saya lihat dalam. Susi, loh. Masuk. Mana orangnya? Susi! Kemana kamu? Coba cari di belakang. Hah? Di belakang cari. Ngumpet di kompor kali. Loh, Susi! Bantuan! Wah! Kok, tasku juga gak ada? Tadi pada di mana? Di sini aku titipkan sama dia. Susi! Racun kau, Susi! Susi! Ya, gimana, Tuan? Aduh, aku gimana dong? Cari apa, Mas? Cari apa, Mas? Susu murni. Makanya saya di Surabaya ngimpi dimut wedus ya. Gak taunya Mas Jojen main gila. Saya sudah ke Surabaya itu hanya pura-pura saja, Mas. Saya menyelidiki Mas Jojen. Kamu tuh gak Susi itu. Dia di sini cuma numpang. Dia sudah pergi kemana, gak tahu. Aduh, Mas Jojen. Begitu ya, Mas ya. Kamu begitu ya, Mas ya? Apa? Oplet pulang. Mas, jangan lihat oplet yang begini tua rosokan. Oplet sono maksudnya. Saya dikirain oplet yang tadi ya, onda akord ya. Enggak. Tidak ada akordnya minggat ya. Aduh, Mas Jojan, Mas Jojan. Maaf, Mah. Maaf, Mah. Oh. Orang laki-laki buat jangan jeleweng, Mas. Mama. Kalau konangan, Mama. Kalau nggak konangan, Mama. Panggil Mama, panggil Mama. Maaf, maaf dong. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Maaf dong, Mah. Maaf, bukan maaf. Aku kan lagi sebel sekarang nih, Mah. Mas Jojan, berapa uang yang dibawa Susi tadi? Sedikit. Berapa? 5 juta. Aduh. Coba, Mas, 5 juta kalau dipilih garam kan banyak, Mas. Iya, sekeluarga pada asin. Nah, ya, Mas Jojan, gak mikir uang 5 juta kan gak sedikit, Mas. Kenapa kok dipilih Susi? Kok gak mikir sama saya, dia dibawa pergi semua uang 5 juta. Nih anak toke nih. Lo tuh, akhirnya gimana tuh gua? Mulai sekarang, UU tidak usah kerja di rumah saya. Keluar! Pecat! Pecat! Kau! Tuan, keluar! Gara-gara UU, gara-gara kamu, rusak ya. Mendingan ember rombeng. Ember rombeng, tetapi madu dalam rumah. Daripada dia, nah, racun kurasakan. Saya gimana, Mas? Saya apa gimana, Mas? Kau cantik. Cantik, Mas. Cantik seluruh hatimu. Betul, Mas. Kau kuanggap tadinya paling rewel, tapi ternyata rewel dengan sayang murni di hatimu. Aku maafkan, Ma. Pak, betul. Mas Jojan, biarin deh pergi. Pak Jojan, saya maafin. Biarpun saya dikirain dulunya racun, tapi ternyata sekarang kita madu. Dugaanku salah, Mah. Maafkan aku ya. Jadi manisnya racun jangan dikira madu, Mas. Betul. Kita kembali, kita hidup bahagia sepanjang masa, oke, Mas? Mau maafkan aku? Mau, Mas. Ayo kita berkumpul. Kucium kau. Ayo, Mas, kita bergembira, Mas. Terima kasih.